Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pekan-pekan yang lalu kita sudah mengambil permasalahan tentang sifat istiwa dan juga sifat al-ulu. Di antara sifat istiwa, di antara makna sifat istiwa, yaitu maknanya ala, bermakna meninggi. Kemudian sa'uda, maknanya paling tinggi. Kemudian irtifa, juga maknanya tinggi. Dan juga istaqorro, maknanya tetap. Ini tetap di atas ketinggian. Barakallahu fikum. Muncul permasalahan, yaitu pertanyaan atau bisa dikatakan pertanyaan jebakan dari orang-orang yang menyimpang, yang tujuannya ingin menjatuhkan Ahlus Sunnah dengan pertanyaan yang mereka ajukan, yaitu pertanyaannya, halillahu lahu jihah. Ini syubhat, ini pertanyaan tapi ingin menjatuhkan. Apakah Allah itu mempunyai arah? Ini pertanyaan mereka, yang kalau saja kita salah menjawab, jatuh kita ke dalam jebakan mereka. Kalau saja kita mengatakan, iya Allah punya arah, terjatuh kita. Ya, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi dengan arah. Allah maha besar, maka tidak mungkin arah yang enam ini, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, meliputi Allah. Baik, jadi kalau kita jawab secara mutlak Allah punya arah, ini kita terjebak. Lalu apa jawabnya? Dirinci. Jawabnya dirinci. Kita tanyakan, apa yang kamu maksud dengan arah? Kalau Anda masukkan arah itu adalah arah yang enam, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, Ahlus Sunnah berlepas. Ahlus Sunnah berlepas. Tapi kalau yang dimaksud itu ketinggian, arah ketinggian yang mutlak, yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya, ini akidah Ahlus Sunnah. Jelas? Jadi jangan sampai kita terjebak. Kalau seandainya kita mengatakan iya secara mutlak, ya kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Maka katakan, dirinci, apa yang Anda maksud dengan arah? Kalau yang dimaksud itu arah yang enam, ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Karena Allah tidak diliputi dengan arah. Allah maha besar. Namun jika yang dimaksud itu arah ketinggian yang mutlak, yang tidak ada ya lagi sesuatu yang lebih tinggi daripadanya, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami menetapkan akan hal itu. Apa dalilnya? Dalilnya sudah jelas pada dalil-dalil yang ada dalam sifat istiwa dan juga sifat al-ulu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada perbedaan antara sifat istiwa dengan sifat al-ulu, sifat tinggi. Ya. Judulnya bisa ditulis perbedaan antara sifat istiwa dengan sifat al-ulu atau sifat tinggi. Yang pertama, sifat istiwa itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah beristiwa. Baik. Adapun kalau sifat al-ulu, ini sifat dzatiyah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensifati sifat al-ulu. Ya, zatnya senantiasa tinggi, tidak pernah terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini perbedaan yang pertama. Istiwa itu sifat fi'liyah, adapun al-ulu itu sifat dzatiyah. Barakallahu fikum. Kemudian perbedaan yang kedua, sifat istiwa ditetapkan dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma'. Ini sifat istiwa. Adapun sifat al-ulu ditetapkan dengan lima dalil. Dalil Quran, dalil Sunnah, dalil Ijma', dalil akal, dan juga dalil fitrah. Baik, ini sifat al-ulu ditetapkan dengan lima dalil. Dalil Quran, dalil Sunnah, dalil Ijma', dalil akal, dan juga dalil fitrah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sangat jelas sekali tentang tingginya Allah, ya, tentang keberadaan Allah, yaitu di langit, di atas. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, sifat istiwa senantiasa berkaitan dengan arsy Allah, ya kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, selalu berkaitan dengan arsy. Silakan dibuka di dalam 7 surat yang kemarin kita sudah sebutkan. Ya. Surat Thaha, surat Yunus, surat Al-A'raf, Al-An'am, ya. Barakallahu fikum. Banyak. Ada 7 Al-A'raf, ya, ada 7 surat yang menunjukkan tentang istiwanya Allah. Bisa dirujuk kembali kepada pembahasan istiwa. Nah, adapun sifat al-ulu, ini ketinggian mutlak, tidak berkaitan dengan arsy. Jelas? Kalau sifat istiwa berkaitan dengan arsy Allah, tapi kalau sifat al-ulu, ketinggian mutlak, tidak berkaitan dengan arsy. Tidak berkaitan dengan arsy. Nah, baik, ini beberapa perbedaan antara sifat istiwa dengan sifat al-ulu. Barakallahu fiik. Kemudian dari faidah yang bisa kita ambil terkait pembahasan dua sifat di atas, sifat istiwa dengan sifat al-ulu, yaitu bolehnya kita bertanya tentang di mana Allah. Bolehnya kita bertanya tentang di mana Allah. Aina Allah? Rasul bertanya kepada siapa? Yang ingat? Kepada budak wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Jawab, Allah fis sama. Nah, yang tidak boleh, yang sering kita tidak boleh membagaimanakan, ya, itu yang tidak diperbolehkan adalah bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Adapun bertanya tentang di mana Allah diperbolehkan sebagaimana Rasul bertanya, ya. Dan ini bentuk ujian apakah dia beriman sesuai dengan akidah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bertanya tentang di mana Allah boleh. Nah, barakallahu fik. Kemudian jariah tersebut menjawab, Allah fis sama, Allah di langit. Kata fi yang kita pelajari di dalam durus lughah atau bahasa Arab, maknanya apa fi itu? Bisa di dalam, bisa di atau pada, ya. Qala al-ma'na sahih, makna yang sahih likaunillah fis sama, tentang Allah fis sama, yakni fi maknanya ala. Karena kalau maknanya Allah fis sama, berarti Allah di dalam langit. Ya, maka para ulama mengatakan fi ini bukan dzarfiyah. Ya, tetapi fi bi makna ala, maksudnya atas. Fi maknanya ala, yaitu di atas. Yani di atas ketinggian. Kemudian pada makna as-sama, as-sama bahasa Arabnya apa? Langit. Tetapi jangan difahami Allah fi sama maksudnya Allah di dalam langit yang tujuh. Ya, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu fil ulu fis sama bi mana al ulu. Ya, bahwa as-sama maknanya al-ulu, ketinggian. Walaisal muradu biha, bukan maksudnya as-sama al-mabniyah, bukan maknanya langit yang bersusun tujuh, langit ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh, bukan. Tetapi as-sama maksudnya apa? Al-ulu, ketinggian. Antum dalilnya apa mengatakan itu? Ini penjelasan ulama sudah kita sampaikan, bahwa al-ulu as-sama maknanya al-ulu, ketinggian. Enggak, saya butuh dari Quran. Tayyib. Kita sampaikan dalil dari Quran. Apa kata Allah? Wa anzalna minas samai. Lanjutkan. Ma'an tahura. Dan kami turunkan hujan, kami turunkan air dari langit. Air yang suci dari langit. Pertanyaan, wa anzalna minas sama, kami turunkan air dari langit. Apakah hujan bermakna dari langit yang biru? Bukan. Dari mana? Awan, iya kan? Maknanya dari awan, bukan dari as-sama, bukan dari langit yang tujuh, bukan. Tapi maknanya apa? Ketinggian. Kami turunkan dari atas. Ya. Hujan yang atau air yang suci, maknanya hujan. Ya, barakallahu fikum. Ini dalil bahwa makna as-sama itu bukan dimaksudkan langit yang tujuh, melainkan apa? Ketinggian, ya. Barakallahu fikum. Ketinggian mutlak. Wa anzalna, ya, ketinggian, ya, secara umum. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan dari langit, yakni dari ketinggian. Karena kalau misalnya fahami maknanya langit, awan dari mana jatuhnya? Dari mana turunnya? Bukan dari langit, tapi dari awan. Jadi sama di situ maksudnya apa? Ketinggian. Ya, sehingga ketika kita mengatakan aina Allah, Allah fis sama, Allah di langit. Ya, ini langit yang bermakna ketinggian. Barakallahu fikum. Ya, kita ulangi perkataan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya, ketika sedang menyampaikan permasalahan tentang istiwa, ada salah seorang yang bertanya. Ini Malik bin Anas, ini salah satu imam madhab. Beliau ditanya, ya Abu Abdillah, ya, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, zat yang maha pengasih beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa, bagaimana istiwanya? Ya, ini berarti boleh tidak bertanya tentang hal ini? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena bertanya tentang sifat, bukan bertanya tentang keberadaan Allah, tapi yang dia tanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Ya, barakallahu fik. Dan ini pun dikiaskan kepada sifat-sifat yang lain. Ya, dalam sifat turun, bagaimana turunnya Allah? Bagaimana marahnya Allah? Bagaimana tertawanya Allah? Bagaimana mukanya Allah, wajah Allah? Bagaimana tangan Allah? Ini semuanya terlarang di dalam masalah sifat-sifat Allah. Tidak boleh bertanya tentang bagaimana, ya, sifat Allah. Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa ghairu itu artinya tidak. Majhul itu tidak diketahui. Jadi al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak diketahui. Maksudnya apa? Istiwa maknanya maklum, diketahui. Ya, Dalam bahasa Arab apa tadi yang sudah kita sampaikan di awal pembahasan? Ala, sa'uda, irtifa, istaqarra. Maknanya tinggi, semuanya tinggi. Ala tinggi, meninggi, ya. Sa'uda tinggi, paling tinggi. Irtifa maknanya tinggi. Istaqarra maknanya tetap. Enggak ada maknanya istiwa, duduk. Tidak ada. Tapi dalam bahasa Arab, kita kembalikan ke dalam bahasa Arab. Bagaimana makna istiwa dalam bahasa Arab? Ya, ternyata maknanya apa? Jelas, sudah tahu semua. Ya. Makna turun misalnya, semua sudah pasti tahu. An-nuzul, turun. Turun itu bagaimana? Dari atas ke bawah. Sudah, maknanya turun. Yang zilu minas sama, yang zilu rabbuna, Rabb kami turun. Ya sudah, semua orang tahu makna turun itu apa. Maka katakan, al-istiwa maklum, jelas maknanya diketahui. Bagaimana nuzulnya Allah, bagaimana turunnya Allah? Nuzul, turun, jelas maknanya turun. Ya, semua orang pasti tahu bagaimana turun. Ya. Barakallahu fik. Makna turun semuanya orang pada pasti tahu. Wal kaif ghairu ma'qul. Dalam kata yang riwayat yang lain, wal kaif ghairu majhul wal kaif ghairu majhul. Naam. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah enggak diketahui. Yang jelas kaifiat itu pasti ada. Tata cara sifat itu pasti ada. Tapi kita enggak tahu bagaimana tata caranya Allah. Kenapa? Kita belum pernah lihat Allah. Allah pun tidak menjelaskan detailnya, rincinya bagaimana Allah turun, bagaimana Allah murka, bagaimana Allah beristiwa. Dan ini ujian keimanan. Orang yang beriman dengan mengetahui dalil cukup langsung beriman. Tapi orang yang berpenyakit dalam hatinya terus dia cari maknanya bagaimana, detailnya bagaimana. Sudah, Allah tidak mendetailkan, Allah memujmalkan, mengglobalkan. Maka cukup yakini yang jelas Allah mempunyai sifat itu. Bagaimananya? Kembalikan kepada Allah. Wal imanu bihi wajib. Mengimani semua sifat-sifat yang telah ditetapkan hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah. Bukan bertanya tentang di mana Allah ya. Karena ahlul bid'ah, mereka ketika kita menguji mereka atau menguji anak-anak mereka, di mana Allah? Mereka marah. Enggak boleh bertanya di mana Allah. Ya, Imam Malik juga berkata, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya, tentang Allah adalah bid'ah. Kaif pertanyaan di sini bukan bertanya tentang di mana Allah, tapi apa? Tata cara atau bagaimana Allah sifatnya. Jelas ya? Karena mereka ya, ketika berdalil mereka memahami tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah. Ya, barakallahu fikum. Hatta perkataan Imam Malik yang sudah jelas wasu'alu anhu bid'ah, ini berkaitan dengan awal pertanyaan, awal pembahasan. Ya, yaitu bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Jadi bertanya ini yang tidak diperbolehkan, yang dimaksud bid'ah di sini bertanya tentang tata cara atau sifat Allah tersebut, bukan bertanya di mana Allah. Ini bahkan terkadang perlu kita tanya untuk menguji apakah dia seorang ahlus sunnah atau bukan, apakah dia berkeyakinan ahlus sunnah atau bukan. Diuji dengan pertanyaan semisal ini, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguji seorang jariah, aina Allah, di mana Allah. Seandainya itu terlarang, tidak mungkin Rasul kita, Nabi kita bertanya kepada jariah di mana Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan bukan bid'ah. Kenapa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasarnya, baik dari Quran ataupun sunnah. Ini sudah jelas Nabi bertanya di mana Allah. Berarti ada dasarnya. Barakallahu fikum. Summa amara birrajuli fa ukhrij. Kemudian Imam Malik menyuruh untuk mengusir laki-laki yang bertanya tadi. Nah, barakallahu fik. Jadi jelas yang tidak diperbolehkan itu bertanya tentang bagaimana sifatnya. Nah, bukan bertanya di mana Allah. Ya. Jadi sudah jelas ya tentang di mana Allah, yaitu di atas. Nah, barakallahu fik. Kalau antum butuh bukti tentang dalil fitrah itu, antum tanya kepada anak yang belum balig. Kalau sudah balig, mungkin sudah tercampur dengan syahwat. Oke lah, dia belum tercampur dengan syubhat, karena dia tidak pernah hadir kajian, tidak pernah ikut pengajian, tapi sudah syahwat, ya sudah membuat dia apa merusak fitrah dengan maksiatnya misalnya, ya barakallahu fikum, mungkin dia akan menjawab dengan sesuatu yang tidak tepat. Nah, kalau orang dewasa udah syahwat iya, syubhat juga iya, dari ustad-ustad yang dia lihat di pengajiannya misalnya sudah ada syahwat dan syubhat. Tapi coba tanya kepada anak kecil yang belum balig. Antum cobalah, kalau anak-anak antum sudah pernah belajar di sekolah-sekolah ma'had, sudah pasti bisa jawab gitu ya, karena sudah dipelajari. Tapi coba nanti kalau pas jalan atau pas ada anak kecil yang anak awam, tanya, nak atau dek, di mana Allah? Dia pasti akan menjawab, di langit atau di atas. Ya, berkali-kali saya uji ini, saya tanya kepada anak awam, ya, barakallahu fikum, selalu menjawab dengan polosnya, di atas atau di langit. Nah, subhanallah. Jadi kita akan ambil pembahasan tentang Qawaidul Arba'.